Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin minnar. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari senantiasa kita tambahi dan kita ulang-ulang kalimat syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memperhatikan at-tauhid dan sangat ingin menjauhkan dari kesyirikan. Karena kita hidup di dunia dengan satu tujuan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meninggal, ketika kita mati di hari kiamat nanti, kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke dalam surga kuncinya adalah tauhid, dan penghalangnya, penghadangnya adalah asyirik, kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israaila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'waahu an-naar wa ma lidh-dhaalimiina min ansaar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya nah, Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam mengatakan, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb yang menciptakan aku dan yang menciptakan kalian. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi orang-orang yang musyrik. Sehingga dalam surat Al-An'am 88 juga demikian Allah Azza wa Jalla katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur semua apa yang dahulu para nabi itu lakukan. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, membukakan mata hati kita untuk mengetahui at-tauhid dan untuk mengetahui kesyirikan. Di samping itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ketika menyebutkan ya, mulai dari ayat ke-21, innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang banyak kebaikannya, mereka benar-benar berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas singgasana kursi-kursi dan ranjang-ranjang yang mewah, mereka duduk yanzurun, melihat, melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kenikmatan yang paling agung adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla mengizinkan bagi kita semua di hari kiamat nanti untuk bisa melihat wajahnya. Ta'rifu bi wujuhihim nadratan na'im, engkau tahu pada wajah-wajah mereka kegembiraan orang yang mendapatkan kenikmatan. Mereka diberi minum dari rahiqim maktum, dari khamr yang murni yang senantiasa ditutup. Khitamuhu mis, terakhirnya dari minuman itu berbau wangi seperti minyak wangi misik. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada yang demikian itu, pada al-jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya, semestinya berlomba-lomba mereka orang yang berlomba. Nah, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba. Yatanafas, yatasabab ila haddin nafas, berlomba-lomba sampai sebatas kekuatan nafas, berlomba berlari dengan cepat untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun nafas harus tersengal-sengal, nah, harus ngos-ngosan, demikianlah memang orang yang mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala mesti berlomba, berebut dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah, pintu-pintu surga banyak. Nah, kalau neraka dikatakan laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka punya 7 pintu. Masing-masing pintu akan dibagi mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kalau surga pintunya 8. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighul wudu'a aw fayusbighul wudu'a thumma yaqul أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وزاد الترمذي. اللهم اجعلني من التوابين waj'alni minal mutatahhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu dan berwudu dengan baik, menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Tidak ada seorang yang berwudu dengan sempurna kemudian mengatakan doa seperti itu illa kecuali futihat lahu dibukakan baginya abwabul jannati samaniyati, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, yang ia boleh masuk dari mana yang dia inginkan. Pintu surga ada 8. Dan ini adalah salah satu amalan yang mudah, yang ringan. Nah, berwudu dengan baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi. Al-ayah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, berwudu dengan baik dan kemudian dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu dengan sempurna. Kemudian setelah wudu berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dibukakan bagi seorang hamba, dibukakan bagi kita kalau kita mengamalkan seperti ini, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilakan kita untuk masuk dari mana yang kita inginkan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, juga Imam Tirmizi dengan menambahkan, dan tambahan yang sahih, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Jadi doa setelah wudu ya, digabung dari riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Tirmizi, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, faedahnya, fadilahnya akan dibukakan bagi kita pintu surga yang jumlahnya 8. 8 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannati ya abdallahi hadha khairun faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah waman kana min ahli aljihad du'iya min babi aljihad waman kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah waman kana min ahli siyam du'iya min babi ar-rayyan. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون أنت منهم. نعم. dari أبو هريرة bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, siapa yang berinfak sepasang dari sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya fil jannah, dipanggil dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wahai Abdullah, Hadza khairun. Ini adalah suatu kebaikan bagimu. Ini lebih baik bagimu. Siapa yang berinfak sepasang sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sepasang di sini, para ulama rahimahullah taala seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, maksudnya adalah dua. Kalau dia wakaf dua ekor unta, nah, kalau dia wakaf dua ekor unta itu dinamakan sepasang. Kalau dia mewakafkan kuda untuk digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka dua kuda. Dan demikian, dua dari segala sesuatu dikatakan zaujaini, sepasang. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berinfak sepasang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang punya ayam misalnya, ya, sepasang ayam jantan dan betina diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan dia orang yang akan mendapat panggilan yang mulia seperti ini. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai Abdullah, ini adalah baik. Nah, maksud panggilan ini dipanggil oleh para malaikat penjaga pintu. Setiap pintu dari pintu-pintu surga ada malaikat yang menjaganya, dijaga oleh para malaikat, dipanggil seperti ini. Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan ini adalah baik, silakan masuk. Masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana min ahli shalah," maka siapa yang termasuk ahli shalah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Dan siapa yang termasuk dari ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu al-jihad. Siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang termasuk ahli siam, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Maksud daripada ahli siam dan seterusnya, nah, para ulama menjelaskan, maksudnya adalah amalan yang paling dominan dari seseorang. Setelah kita menjadi muwahhid, setelah kita jauh dari kesyirikan, karena itu adalah kunci, maka kita harus memiliki amalan. Nah, yang dengannya kita berharap Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mudah untuk kita lakukan, pilih. Nah, kalau mau menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa arju an takuna minhum," aku berharap engkau dari mereka yang dipanggil dari 8 pintu surga. Tafadhal, silakan berlomba-lomba. Tapi mungkin itu tidak mudah. Nah, mungkin mudah bagi seseorang untuk banyak-banyak salat, untuk senantiasa salat berjamaah tidak pernah ketinggalan. Sebagaimana para salafus saleh, di antara mereka ada yang demikian selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nah, sedangkan kalau kita, ya, lakukan dan salat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari. Dan itu adalah arba'in yang sahih, bukan arba'in seperti jamaah haji, ya, 40 salat di Masjid Nabawi. Ya, arba'in yang sahih adalah 40 yauman. Ya. Siapa yang salat 40 hari dengan berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka kutiba lahu bara'atani, akan dituliskan baginya dua kebebasan, kebebasan dari an-nifaq dan kebebasan dari an-nar, kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu arba'in yang sahih, 40 hari, dan tidak hanya di Masjid Nabawi. Nah, tapi para salafus saleh ada di antara mereka yang demikian. Nah, Memang mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. As-sabiquna ilal khairat. Siapa yang termasuk ahli shalah yang paling dominan dari amalannya adalah salat. Getol sekali kalau dengan salat tidak mau ketinggalan. Bahkan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in ketika seorang di antara mereka salat, ketika seorang di antara mereka sakit, tetap pergi berjamaah. Meskipun harus dipapah oleh dua orang. Sampai bisa berdiri di shaf. Nah. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Atau mungkin seorang lain. Nah. Yang dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjihad. Tidak ada panggilan jihad. Kecuali dia sudah siap di sana. Bahkan kalaupun tidak wajib, tidak fardu ain baginya, nah, dia pun tetap berusaha ingin ya untuk ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling dominan dari orang itu adalah jihad fi sabilillah. Dia akan dipanggil dari babul jihad. Nah, atau pintu yang keenam, keempat, babus sadaqah, pintu sadaqah. Man kana min ahli sadaqah, siapa yang termasuk ahli sadaqah, amalan yang paling dominannya adalah sadaqah. Kentara sekali, kental sekali orang itu dengan sadaqah, senantiasa kelihatan. Dan ahli sadaqah tidak mesti orang kaya. Ya, tidak mesti orang kaya. Ada juga riwayat dari para tabi'in. Nah, ya. Atau riwayat dari sahabat. Nah, sebagaimana disinggung oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhir rahimahullah ta'ala, seorang di antara mereka setiap kali pergi ke masjid membawa sesuatu untuk diinfakkan. Sampai-sampai ketika suatu saat tidak ada kecuali bawang merah yang di rumah, dibawa juga. Diinfakkan, diberikan bawang merah, ada yang membutuhkan, ada yang masuk angin, bawang merah. Ya. Nah, untuk bumbu juga bisa. Nah, dibawa. Nah, sehingga, nah, ketika seorang amalan yang paling dominan darinya adalah sedekah, akan dipanggil dari babus sedekah. Wa man kana min ahli siyam, pintu yang keempat, babur rayyan atau babus siyam dalam sebagian riwayat. Nah, dia akan dipanggil ketika dia orang yang kuat puasanya. Paling dominan dari amalannya adalah as-siyam, berpuasa. Nah, maka dia akan dipanggil dari pintu as-siyam, puasa Ramadan. Dia benar-benar jaga, tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa dari ghibah, dari namimah, dari perkata dusta dan seterusnya. Dia betul-betul perhatikan puasa-puasa sunnah dia lakukan. Nah, sehingga dia pantas untuk mendapatkan julukan ahlus siyam, orang yang ahli puasa, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Nah, pintu-pintu yang lain dijelaskan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari al-qadhiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam syarah sahih muslim juz 7 halaman 117. Nah, Al-Qadhi Iyad mengatakan telah disebutkan pada hadis ini empat pintu. Ya, empat pintu. Yaitu tadi, babul shalah, babul jihad, babul shadaqah, dan babul rayyan. Pintu yang kelima, kata Al-Qadhi Iyad, babul taubah. Pintu taubat. Sehingga, enam, pintu itu bagi orang-orang yang lebih dominan dari amalannya, gemar sekali, suka sekali untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau taubat amalan dia yang paling besar. Nah, seperti taubatnya tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk di zaman Rasulullah s.a.w. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa dua orang temannya. yang taubat mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wa 'ala salatati alladziina khulifu. Dan Allah telah menerima taubat 3 orang yang tidak ikut perang. Nah, meskipun mereka harus dihajar terlebih dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya sampai selama 50 hari, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui taubat mereka, taubatan nasuha, taubat yang jujur tulus dari dalam hati, sehingga taubat mereka diabadikan di dalam Al-Qur'anil Karim. Babut Taubah, pintu yang kelima. Pintu yang keenam disebutkan oleh Qadhiyat, babul qadhimina 'anil ghaiz wal 'afina 'anil nas. Bab bagi orang-orang yang suka menahan marah dan suka memaafkan orang. Nah, ini disebut dalam surat Ali Imran tentang keutamaan bagi mereka. Nah, ya al-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Nah, Allah yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka menahan marah. Amalan yang paling besarnya demikian. Banyak orang-orang yang menyebabkan marah dia, tapi dia senantiasa tahan. Banyak orang-orang yang berbuat salah kepadanya, tetapi dia senantiasa memberikan maaf kepada mereka. Nah, ada pintu khusus bagi mereka, babul kadhimina 'anil ghaiz. Kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kemudian pintu yang ketujuh, babur radhin. Bab orang-orang yang ridha. Nah, bab ar-radhin, pintu bagi orang-orang yang ridha, senantiasa ridha terhadap qada dan qadar, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dia katakan raditu billahi ya rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Allah yang menciptakanku, Allah yang mengaturku, Allah yang memberikan kepadaku sakit, Allah yang memberikan kesehatan kepadaku, dan seterusnya. Dia senantiasa ridha terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu yang ke-8, babul aiman. Bab al-aiman. Yang ini diperuntukkan bagi 70.000 dari umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pintu-pintu surga, ada 8. Nah, dan kuncinya adalah miftahul jannati la ilaha illallah, kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mari silakan kita berlomba-lomba mencari amalan. Nah, mana yang mudah? Barangkali Allah Azza wa Jalla mempermudah bagi sebagian kita untuk berpuasa. Barangkali Allah Azza wa Jalla mempermudah bagi sebagian untuk berjihad. Nah, atau untuk bertaubat. Nah, dan termasuk as-sadaqah adalah al-kalimatut thayyibah. Ya, termasuk as-sadaqah adalah perkataan yang baik. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu termasuk juga as-sadaqah. Maka termasuk zikir adalah membaca ayat kursi setiap habis salat. Nah, termasuk dari zikir. Dan kalau kita bisa mengamalkan ini adalah juga amalan yang mudah. Setiap habis salat wajib kita membaca ayat kursi. Yang hadisnya diriwayatkan dari jalan Abu Umamah. Nama Abu Umamah Al-Bahili Sudai bin Ajlan rahimahullahu radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah, mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut. Nah, عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. Siapa yang membaca ayat kursi? Nah, setiap habis sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga illal maut, kecuali mati. Dalam riwayat yang dikatakan illa ayyamut, kecuali dia mati. Yani karena dia belum mati, nah, belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati, tidak ada yang menghalangi dia dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka, nah, ya, ini adalah amalan yang mudah. Memang dari hadis ini ada enam perbedaan pendapat di antara para ulama. Ibnu Jauzi rahimahullah taala memasukkan ini dalam kitab Al-Mawdu'at. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa juz 22 melemahkan hadis ini. Nah, tetapi ya, Syekh Albani rahimahullah taala menjelaskan yang benar hadis ini dengan seluruh jalan-jalan yang ada, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Amalul Yaumul Lailah, oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumul Lailah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Naam. Dan riwayat An-Nasa'i serta naam, riwayat An-Nasa'i sanadnya sahih, riwayat Al-Imam At-Tabarani dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam Al-Majma'uz Zawaid, sehingga Syekh Albani pun memasukkan hadis ini dalam silsilah hadis sahih pada nomor 972. Nah, sehingga Ibnu Qayyim pun menjelaskan nah, bahwa balaghani anna Syekhul Islam qaddasallahu ruhah qala ma taraktuha ba'da an 'alimtu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Syekhul Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, nah, semoga Allah taala memuliakan beliau, nah, mengatakan, aku tidak tinggalkan bacaan ayat ini setelah aku tahu. Sehingga Syekh Albani rahimahullah mengatakan, barangkali yang ada dalam Majmu' Fatawa juz 22 di mana Syekhul Islam melemahkan nah, riwayat ini, barangkali itu adalah fi awali talabihi, barangkali itu adalah di awal-awal beliau menuntut ilmu. Nah, sehingga ya, tidak ada nah, keraguan untuk mengamalkan hadis ini dan meyakini apa yang ada padanya, di mana kalau orang merutinkan membaca ayat kursi sehabis sholat wajib, ya, setiap kali selesai sholat wajib, apakah sholat duhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, nah, termasuk zikir yang mesti kita baca setelahnya adalah bacaan ayat kursi. Nah, tidak ada penghalang, ya, faedahnya tidak ada penghalang. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, tidak ada penghalang antara kita dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala illal maut, kecuali kematian. Nah, maka ya, sebagai kelengkapan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kita akan baca nah, tafsir ayat Al-Kursi, karena ini juga sangat berkaitan erat dengan tauhid. Akan ada dijelaskan ya, dari makna ayat kursi ini, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, demikian juga tauhid rububiyah. Nah, ya, maka saya berharap ikhwan dan akhwat yang belum hafal ayat kursi, sehabis ini menghafal ayat kursi dan insyaallah mudah. Kalaupun belum menghafal, nah, tentunya boleh saja membaca ya, ketika mau berzikir dengan membaca terlebih dulu atau ditulis, kalau memang ya supaya tidak berat setiap sholat harus membaca Al-Quran 30 juz membawanya kemudian mencari ayat kursi mungkin berat, ditulis dulu. Nah yang belum hafal nanti insya Allah tidak perlu sebulan. Kalau tiap hari dibaca 5 kali, ya tidak sampai sebulan insya Allah sudah hafal. Nah, ya dan keutamaan demikian sangat besar. Nah, baik. Ayat kursi ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah. Naam. Zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, Zat yang Maha Hidup, tegak berdiri sendiri dan menegakkan yang lainnya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak akan terhinggapi kantuk dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka semua tidak bisa melingkupi sesuatu dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursi Allah luas mencakup langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan bagi Allah penjagaan langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan Dia Allah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, Allahu la ilaha illahu. Allah. Naam, Allah dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Makna Allah adalah Allah Zat yang berhak untuk diibadahi dan diagungkan oleh seluruh hamba-Nya. La ilaha illahu. Tidak ada Zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia, Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah. Semua selain Allah Azza wa Jalla, siapapun dia, malaikat, nabi, rasul, wali, apalagi hewan, batu dan pohon, semua tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan, untuk mendapatkan pengagungan. La ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. Allah Zat yang Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, tegak berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, la ta'khudhu sinatu wa la naum, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, senantiasa mengurusi keadaan hambanya siang dan malam, tidak pernah berhenti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah Azza wa Jalla apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Hayyul Qayyum, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mengisyaratkan kepada tauhid al-asma wa sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Rububiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu, mengingat ya, mengingatkan tentang asy-syafa'ah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, dan seterusnya. Kita baca saja tafsir Syaikh rahimallahu taala. Naam, akan lebih lengkap. Qala, naam, beliau katakan, "Hadhil ayatul karimah a'zamu ayatil Qur'ani wa afdaluha wa ajalluha." Nah, ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling agung dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang paling afdal, ayat yang paling utama dan paling mulia. Nah, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ayat kursi adalah a'zamu ayatin. Nah, ayyul Qur'ani a'zam? Ya, Nabi SAW bertanya kepada Ubay, mana yang lebih afdal, mana yang lebih agung dari ayat-ayat Quran? Nah, maka tentunya dia menjawab tidak tahu, dan Nabi kemudian memberitahukan bahwa ayat yang paling agung adalah ayat kursi. وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة. Nah, keagungan itu karena ayat ini mencakup perkara-perkara yang besar dan sifat-sifat yang mulia, watak-watak yang mulia. Falihada kasuratil haditsu fit targhib fi qira'atiha. Oleh karenanya banyak hadis yang mendorong kita untuk membacanya, membaca ayat kursi. Wa ja'alha wirdan lil insani fi awqatihi sabahan wa masaan wa 'inda naumihi wa adbari shalawatil maktubat. Dan juga banyak hadis yang menganjurkan kita untuk menjadikan ayat Al-Kursi ini sebagai wirid bacaan rutin pada waktu-waktu yang kita miliki, apakah pagi hari atau sore hari. Siapa yang membacanya di pagi hari akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah sampai sore hari. Siapa yang membacanya di sore hari senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah SWT sampai pagi. Wa inda naumihi, ketika mau tidur juga demikian. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan di antara bacaan yang kita baca sebelum tidur adalah ayat kursi. Wa adbari shalawatil maktubat, sehabis salat-salat wajib sebagaimana yang tadi kita bahas. Dorongan dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita baca sehingga tidak hanya ditempelkan di mobil seperti sebagian orang. Tidak hanya ditempelkan di dinding. Ya. Nah, untuk tolak balak. Nah. Kalau seperti itu ya tidak akan berjalan, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Karena yang ada riwayatnya dibaca di satu rumah maka setan akan keluar dari rumah itu. Ya. Nah, tidaklah dibaca ayat kursi ini dalam satu rumah kecuali setan akan keluar dari rumah tersebut, sehingga sebagai ruqyah dibaca. Bukan hanya ditempelkan, jadi dibaca. Ini banyak riwayat yang mendorong kita untuk membacanya, menjadikan bacaan-bacaan rutin di pagi dan sore hari, ketika mau tidur, setiap kali habis salat, dan masing-masing ada keutamaannya, ada fadilahnya. Fa akhbara ta'ala 'an nafsihi al-karimati bi annahu la ilaha illahu. Maka pada ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang dirinya yang mulia, zat Allah yang mulia, bahwa tidak ada yang berhak dibajahi kecuali Dia. Aila ma'buda bihaqqin siwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Fahuwal ilahul haq, maka Allah adalah al ilah al haq, sesembahan yang benar. Alladzi tata'ayyan an takuna jami'u anwa'il ibadati wa ta'ati wa ta'alluhi lahu ta'ala, yang sudah semestinya bahkan menjadi suatu kewajiban untuk semua ibadah itu ditujukan bagi Allah Azza wa Jalla. Semua ketaatan, semua bentuk pengagungan lahu ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Likamalihi, karena kesempurnaan Allah. Wa kamali sifatihi, dan kesempurnanya sifat-sifat Allah. Wa 'azimi ni'amihi, dan karena besarnya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa likaunil 'abdi mustahiqqan an yakuna 'abdan li rabbih, karena juga hamba itu pantas untuk menjadi hamba bagi Allah, bagi zat yang menciptakannya. Manusia tidak pantas menghambakan diri kepada sesama manusia. Makhluk tidak pantas menghambakan kepada makhluk yang lemah. Dia pantas menghambakan dirinya kepada zat yang maha sempurna, zat yang maha kuat, Allah, zat yang menciptakannya. mumtathila nawamirahu, melaksanakan perintah-perintahnya, mustaniban nawahiyah, menjauhi larangan-larangannya, wa kullu ma siwallahi batilun, dan semua selain Allah itu batil, tidak berhak untuk diibadahi. Fa ibadatu ma siwahu batilah, maka peribadahan kepada selain Allah itu adalah peribadahan yang batilah. Likauni ma siwallahi makhluqan naqisan mudabbaran faqiran min jami'il wujuh, karena semua selain Allah itu makhluk yang kurang diatur dan sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla dari semua sisi. Falam yastahiq syai'an min anwa'il ibadah, maka semua selain Allah, makhluk-makhluk itu tidaklah berhak mendapatkan sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah yang ada. Tauhid uluhiyah. Wa qawluhu al-hayyul qayyum, kemudian saya tadi menjelaskan perkataan Allah Azza wa Jalla al-hayyul qayyum. Qala hadhanil ismanil karimani yadullani ala sa'iril asma'il husna jalalatan mutabaqatan wa tadammunan wa luzuma. Dua nama yang mulia ini, al-hayyu al-qayyum. Naam. Ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ini tauhid al-asma wa sifat. Dalalatan mutabaqah wa tadammunan wa luzuma. Baik, dalalah, mutabaqah artinya sama dengan yang lainnya. 6. Tadammunan mencakup, mengandung, atau luzuman, memiliki konsekuensi. 6. Itu bentuk anwa' dalalat dari al-asma wa sifat. Mungkin akan dibahas dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Gampangnya begini, contohnya ya, bahwa dalalah mutabaqah satu dengan yang lainnya sama. Ya, bahwa nama Allah Azza wa Jalla al-hayyu dengan al-qayyum semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa. Al-hayyu juga al-qayyum, bukan yang lainnya. Ya, itu dalalah mutabaqah. Nah. Sehingga nama-nama Allah yang lainnya juga demikian. Nah. Ya, maka di dalam Al-Qur'an dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik, silakan berdoa dengan nama-nama itu. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, mana saja yang kalian seru, milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik itu. Kita mengatakan ya Allah, memanggil Allah, meminta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Tawwab. Itu semua kita meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalalah mutabaqah. Dalalah tadammun artinya satu nama mengandung ya, nama-nama yang lainnya. Al-Hayyu misalnya, zat yang maha hidup, hidup ya, maka dia harus enam, harus memiliki sifat al-haya. Satu. Nah, kemudian dia juga harus memiliki sifat 6 Ar-Rahim, Ar-Rahman. Maka 6 terkandung di dalamnya. 6 Al-Ghani, ya, terkandung di dalam Al-Hayyu. Nah. Baik. Kalau dalalah luzum, ya, nama ini berarti harus memiliki ini juga. Ini dalalah luzum, ya. Atau dalalah istilzam. Nah, dalalah luzuman maksudnya demikian. Yang hidup pasti mengetahui, yang hidup pasti memiliki. Maka al-hayyu juga as-sami, al-alim. Harus demikian. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla mengatur hambanya kalau Allah tidak tahu? Maka Allah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, zat yang memiliki semua yang ada, al-malik. Ini ya, al-hayyu al-qayyum, kata Syekh Sa'd rahimahullah taala tadi, ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla secara mutabaqah, nam tadammunan dan luzuma. Baik. Kita ringkas ya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Azza wa Jalla Nah, tidak terhinggapi sinah. Sinah artinya nuas, ngantuk. Tidak pula tidur. Nah, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Senantiasa terjaga, memelihara dan memperhatikan, mengatur nam seluruh makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Nam huwal maliku wa ma siwahu mamluk. Dia yang memiliki yang selainnya itu dimiliki. Huwal khaliqur razzaqu al mudabbir wa ghairuhu makhluqun marzuqun mudabbar. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Semua selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Rububiyah Allah Azza wa Jalla. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih? Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, menyindir membahas tentang syafaat di hari kiamat nanti, bahwa syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, la ahada yashfa'u 'indahu biduni idznih, tidak ada seorang yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Fasyafa'atu kulluha lillah, maka syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Akan tapi Allah memberikan syafaat itu kepada siapa yang Allah rahmati, untuk diberikan kepada siapa yang Allah muliakan dari hamba-hambanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Ma baina aydihim ay ma madha min jami'il umur, apa yang sudah berlalu dari semua perkara diketahui semua oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka. Ma yastaqbilu minha, yang ada di hadapan mereka, yang akan datang. Maka ilmu Allah Azza wa Jalla muhitun bitafasilil umur, mencakup rincian semua perkara. Mutaqaddimiha wa mutaakhiriha, yang dulu ataupun yang belakangan, yang lahir, yang batin, yang kelihatan maupun yang tidak tampak, di dunia ataupun di akhirat, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, tidak mungkin ada seorang hamba yang mengetahui Allah Azza wa Jalla dari semua sisi. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa meskipun Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi dengan nama-nama dan sifat itu tidak berarti kita mengetahui Allah Azza wa Jalla. Nah, bisa diketahui dari semua sisi. Maha besar Allah Azza wa Jalla. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursi Allah Azza wa Jalla nam melingkupi langit dan bumi. Kursi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa makna kursi adalah ilmu. Tapi ada juga riwayat yang lain bahwa nam kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat nam kedua telapak kaki. Nah, dan itu yang lebih dikuatkan dan lebih dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, karena ada hadis yang mengatakan bahwa langit dan bumi dibanding dengan kursi Allah Azza wa Jalla tidak lain kecuali seperti satu lingkaran besi yang dilempar di padang pasir. Nah, kursi dibanding ars seperti itu juga. Itulah keagungan, makhluk Allah Azza wa Jalla, maka zat yang menciptakannya tentu lebih agung. Wasi'a kursiyyu samawati wal arda, kursi Allah Azza wa Jalla melingkupi langit dan bumi. Nah, wala ya'uduhu ay yasqiluhu, tidaklah memberatkannya, tidaklah memberatkan Allah Azza wa Jalla hifdhuhuma, penjagaan langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, al-ali bi dzatihi fawqa 'arsyihi, al-ali bi qahrihi li jami'il makhluqat, al-ali bi qadarihi li kamali sifatih. Yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi dengan zat-Nya. Inilah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Ya, tentang ulu, tentang masalah ketinggian Allah Azza wa Jalla, perbedaan 6 antara Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa Ahlussunnah menetapkan ulu wa zat. Nah, kalau selain Ahlussunnah wal Jamaah hanya menetapkan ulul qahr dan ulul qadar. Tinggi kekuatannya dan tinggi martabatnya. Nah, al-ulu mencakup tiga hal: ulu wadzat, ulu al-qahr, dan ulu al-qadr. Ulu al-qadr artinya martabat Allah, Allah lebih mulia. Ulu al-qahr, Allah yang maha kuat, nah, mengatur, mampu mengatur dan mengalahkan semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga bagian dari pembahasan al-asma wa sifat. Ini adalah akidah ahli sunnah wa jamaah, akidah yang sangat pokok tentang Allah fis sama, Allah di langit, Allah di atas. Al-azim, yang maha agung. Dikatakan oleh Syaikh Al-Ladhi tatadha'alu inda azamatihi jabarutul jababirati wa tasgharu fi janibi jalalihi unuful mulukil qahirah, yang akan redup. Nah, dekat, ketika dekat dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, kesombongan orang-orang yang sombong akan kecil, minder di samping keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, keangkuhan raja-raja yang bengis. Nah, al-azim, fa subhana man lahul azamatul azimah, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki keagungan yang besar. Wal kibriya'ul jasimah, kesombongan yang besar. Wal qahri wal ghalabah, dan kemenangan, dan mampu mengalahkan semua selainnya. Maka kemudian dikatakan oleh Syaikh Sadi, faqad ishtamalat hadhihi al-ayatu, maka ayat ini telah mencakup ala tauhidil ilahiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhidir rububiyyati, dan juga tauhid rububiyyah, wa tauhidil asma'i was sifat, dan tauhid al asma' was sifat, wa ala ihatati mulkihi wa ihatati ilmihi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah juga mencakup segala sesuatu. Wa sa'ati sultanihi wa jalalihi wa majdihi, dan luasnya kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa 'uluwihi 'ala jami'i makhluqatihi. Ayat ini juga menunjukkan keagungan dan kesombongan Allah Azza wa Jalla dan ketinggiannya bagi seluruh makhluk, di atas semua makhluk. Fa hadhil ayatu bi mufradiha, maka ayat ini, nah, dengan satunya saja, ayat ini saja, nah, sudah menunjukkan aqidatun fi asma'illahi wa sifatihi. Ini sudah menunjukkan, mengajarkan kepada kita akidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mutadhamminatun li jami'il asma'il husna wa sifatil ula, sudah mencakup seluruh nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, oleh karenanya pantas ayat ini untuk kemudian menjadi ayat yang paling agung dari Al-Quranul Karim. Oleh karenanya sangat pantas sekali untuk kita menghafalnya. Apalagi ketika kita sudah tahu maknanya, kita membacanya dengan penuh penghayatan. Dan kemudian tidak akan lupa kita untuk senantiasa kita baca pada waktu-waktu yang disunnahkan. Apalagi tadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, bacalah ayat ini ketika selesai sholat wajib. Rutinkan terus sampai ajal menjemput kita. Semoga dengan demikian kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.